سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله solate terkadang telat apa mane wayahe rapat solate diloncat repote wong garap sawah solate sawah wayang wayang apa mane wayahe panen solate ora tau kopen repote wong dadi sopir solate mundar mandir apa mana koyak penumpang solate digawe gampang Allahul kafi Rabbun al-kafi wasadan al-kafi wajadan al-kafi ikulil kafi kafan al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah salli wa sallim Oh, it does.